ku berbaring di sisi. Ingin ku tuangkan rasa yang kian merontak di dada. Sekian lamanya sudah tak pernah ku rasakan kasih sayang. Setiap malam sendiri, tiada yang mau menemani. Bunda, masih adakah lagi tikar merah yang dulu sering engkau gelar? Terima kasih.